إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله bahwa seorang manusia anak cucu Adam tidak diciptakan oleh Allah kecuali agar beribadah kepadanya, agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tauhid adalah perkara yang besar, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasul-Rasulnya agar berdakwah di atas tauhid tersebut, mengesakan Allah dalam seluruh peribadatan dan menjauhi, meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala peribadatan. Oleh karena itu, di dalam kita menjalani sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah uji. Allah menguji akan pernyataan iman kaum mukminin kepada Allah untuk melihat siapa yang jujur, siapa yang benar-benar dia iman yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, solusi sabar adalah terbaik untuk keluar dari segala fitnah dan problem yang ada untuk menuju kepada surga Allah, Jannatullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sekian ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, Allah sebutkan tentang perintah sabar dan keutamaan sabar dan kemuliaan sabar. Oleh karena itu, syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan musuh yang paling nyata bagi kaum muslimin, tidak akan pernah tinggal diam untuk terus menggoda dan menyesatkan kaum muslimin dan mukminin di jalan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis la'anahullah yang sudah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun bersumpah kepada Rabbnya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa bi izzatika, kata iblis, la'awiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin, demi keagungan Engkau ya Rabb, kata iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan sesatkan seluruh hambamu kecuali hambamu yang ikhlas, hambamu yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mampu menggoda dan menyesatkannya. Oleh karenanya itu, maka marilah kita semua hidup sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah sadar, hendaklah introspeksi diri bahwa Allah menciptakan kita-kita ini tujuannya, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali itu. Demikian pula, sebagai seorang mukmin, kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah kehidupan ini. Oleh karena itu, paling banyaknya fitnah yang dengannya iblis syaitan menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dari dua fitnah ini, syaitan berupaya dengan keras dan semaksimal mungkin menyesatkan kaum mukminin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun. Oleh karena itu, Allah perintah kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, agar benar-benar masuk dalam Islam secara utuh dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian masuklah ke dalam Islam secara total, secara paripurna, secara utuh keseluruhan. Tidak ada apa yang kita ucapkan, tidak ada apa yang kita perbuat, tidak ada apa yang kita yakini dalam kalbu kita kecuali Islam yang menjadi payung kita, Islam yang menjadi landasan kita, Islam yang menjadi hujah kita, yang itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan betul-betul haris, semangat untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Syaitan itu putus asa, membuat orang-orang muslim, orang-orang yang ada di Jaziratul Arab untuk menyembah berhala. Tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan kaum muslimin, untuk membuat carut marut di antara kaum muslimin. Itu tidak pernah putus asa syaitan, permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, di antara langkah-langkah syaitan yang Allah terangkan di ayat tadi adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Syaitan itu mengemas sesuatu yang baik, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sesuai dengan fitrah, sesuatu yang syar'i, dikemas oleh syaitan tanpa jelek, tanpa buruk, sehingga umat manusia terjerumus ke dalam lembah-lembah itu. Harapan syaitan demikian. Demikian pula syaitan mengupayakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, dikemasakan tanpa baik, sehingga kaum manusia, kaum muslimin masuk ke dalamnya. Wal'iyadu billah. Itu langkah-langkah syaitan. Di samping maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, itulah langkah-langkah syaitan. Maka kata Allah, jangan kalian ikuti. Kenapa? Fa'innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sabar. Hendaklah kita tunaikan fitnah syahwat, fitnah syubhat itu betul-betul sangat dahsyat di masa-masa sekarang, terkhusus masa-masa fitnah. Betul-betul syaitan minal jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin dan manusia, sangat-sangat berupaya dengan berbagai macam bentuk dan caranya mereka agar kaum muslimin jauh dari jalan Allah, agar kaum muslimin jauh dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin sesat dari jalan yang benar, baik melalui syubhat. Syubhat adalah kerancuan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aliran sesat, segala pemikiran sesat, segala sakta-sakta yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semua menjajakan, semua menawarkan paham mereka, pemikiran mereka kepada jalan yang sesat, jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk propaganda, dengan berbagai macam bentuk ungkapan dan slogan-slogan yang pada ujungnya menjadi sesat dan jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam beragama kepada Allah, dalam menuntut ilmu. Jangan salah langkah, jangan salah memilih ustaz atau syekh atau pengajar. Salah dalam memilih, maka dia akan menyesal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Muhammad ibn Sirin menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'uduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, kata beliau. Maka kalian harus selektif, kalian harus melihat dari mana kalian mengambil agama tersebut. Tidak ada yang paling benar dalam mengambil agama Allah, belajar ilmu agama Allah, kecuali mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, seperti yang difahami oleh salaful ummah, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaitan terus mengajak, terus mengiret satu demi satu kaum muslimin agar bersama aliran-aliran yang menyimpang tersebut. Demikian pula syahwat, tidak kalah pentingnya. Fitnah syahwat pun juga demikian. Kalau fitnah syahwat itu pada ujungnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, melahirkan kerancuan, keraguan dalam agama Allah. Kalau syahwat itu melahirkan, yaitu seorang lebih mendahulukan syahwatnya, duniawinya, ketimbang keriduan Allah, ketimbang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam bentuk perekonomian, urusan dunia, harta, kedudukan, dan berbagai macam urusan dunia, mereka lebih memilih itu, lebih mengedepankan, sehingga lalai, lupa ibadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Lupa untuk menuntut ilmu syar'i, yang itu hukumnya wajib, fardu ain bagi kita semua, dan memalingkan dari hal-hal yang baik demi untuk meraih bagian dunia. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita semua, kepada umatnya, inna sa'id, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laman junidul fitan, inna sa'id laman junidul fitan, inna sa'id laman junidul fitan. Rasul pulang tiga kali hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Bukhari rahimahullah dari sahabat Mibdad ibn Aswad. Rasul menyatakan, sesungguhnya orang yang bahagia adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang tiga kali, sesungguhnya orang yang bahagia, kata Rasulullah, yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Walamari tulia fasabara fawaha, kata Rasulullah SAW. Ketika kondisi fitnah merebak, fitnah menyebar, kemudian dia hidup di tengah-tengah itu dan dia sabar, dia tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada Rasulnya, tetap di atas pemahaman yang lurus, agama yang hak, falaha, alangkah nikmatnya, alangkah bagusnya, alangkah bahagianya dia di dunia dan akhirat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan, kata Allah, satu di antara kalian itu fitnah. Mereka orang-orang yang sesat, orang yang berpemikiran sesat, seperti pemikiran-pemikiran yang terus kita ini dibayang-bayangi. Sebelum Ramadan kita dikagetkan dengan bom bunuh diri, dengan berbagai macam teror, itu betul-betul perbuatan yang haram, bukan bagian dari Islam sama sekali. Itu adalah tidak termasuk dari bagian Islam. Itu perbuatan yang sadis, radikalisme, dan haram hukumnya. Tidak ada sesuai sama sekali Al-Quran maupun Sunnah. Seandainya mereka menggunakan ayat atau hadis, mereka salah dalam memahaminya, mereka keliru dalam memahaminya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan fitnah ini. Ini bagian dari fitnah syubuhat. Fitnah syubuhat yaitu para terorisme, kaum khawarij. Mereka terus berkeliaran pemikiran mereka. Sasaran mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya tinggi. Sasaran mereka adalah kaum muslimin, bukan orang kafir. Bukan orang kafir sasaran mereka, kaum muslimin. Kaum muslimin yang mereka bunuh, bukan kaum kufar. Uthman bin Affan radhiyallahu dibunuh oleh khawarij. Dibunuh oleh khawarij yang bahasa sekarang teroris. Bukan orang kafir yang jadi target utama. Oleh karena itu, kita perlu banyak berdoa untuk kebaikan negara kita, pemerintah kita, kaum muslimin di negara ini. Agar pemerintah kita betul-betul memberantas habis pemikiran yang sesat ini. Pemikiran yang betul-betul mencemarkan nama Islam. Pemikiran yang jauh dari Islam. Pemikiran yang sadis, tidak berperi kemanusiaan. Mendoakan agar diberantas semua ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, seandainya aku punya doa mustajabah, doa yang diterima oleh Allah, niscaya aku berikan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Dan mereka, kaum khawarij, kaum teroris ini, mengkafirkan pemerintah kita secara umum, yang tidak senang dengan mereka kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jaga diri kita, anak-anak kita, dari aliran yang sesat ini dan aliran-aliran yang lain yang bersinergi, yang bersatu dengan kelompok khawarij terorisme ini. Kita jaga diri kita, anak-anak kita, pergaulan kita. Dan tidak kalah bahayanya adalah alat-alat media sosial elektronik. Saya beri contoh, HP Android. Ini berbahaya. Salah menggunakan HP Android tersebut bisa sesat dan bisa jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa rusak akhlaknya dan ibadahnya. Karena sekarang sudah tidak terfilter, semua dikeluarkan artikel-artikel yang sesat, artikel-artikel yang menyimpan, semua dimasukkan. Salah mengaksesnya bisa na'udzubillah terfitnah, akan kusyuhat atau syahwatnya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu hati-hati, jaga diri kita, anak-anak kita. Sudah terbukti, kenyataan sebagai bukti, betapa banyak mereka rumah tangga yang utuh hancur lebur, cerai berai akibat permainan HP, Facebook dan yang semisalnya. Demikian pula anak yang baik, anak yang masya Allah rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rusak akibat HP Android yang salah digunakan, salah penggunaannya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Kita sudah cukup banyak mendapatkan laporan di seluruh Indonesia ini akan buruknya dan bahayanya HP Android. Karena disalahgunakan, apalagi anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu bagian dari daripada fitnah yang harus kita hindari, kita jauhi. Atas birun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika fitnah sebetulnya nyalainya, sabarkah kalian? Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika tertimpa musibah. Itulah sabar yang bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya oleh Allah dipenuhi pahalanya. Mereka siapa? Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. pahala yang diberikan tanpa perhitungan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mungkin lebih daripada 700 kali lipat. Ketika kita sabar dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Dan masih banyak dalam Al-Quran tentang keutamaan sabar, kemuliaan sabar, dan hasil yang Allah berikan dunia terlebih akhiratnya. Disebutkan dalam sekian ayat Al-Quran, di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Insan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, kata Allah. Allah balas mereka yang di dunia sabar ketika hidup, sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, dibalas apa oleh Allah? Jannatan wa harira, surga harir, yaitu kain sutra yang Allah berikan. Hadirin rahiman wa rahimakumullah. Demikian ayat lain, ulaika yuzaul ghurfata bima sabaru. Mereka orang-orang mukmin dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat, ghurfah, tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan, penuh dengan berbagai apa yang diinginkan, terkabulkan semua di jannah. Bima sabaru, dengan sebab di dunia sabar. Sabar apa? Taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah, apakah sakit, kematian saudara kita, orang tua kita, dan seterusnya, maupun kemiskinan yang Allah takar kepada kita. Demikian dia yang disebutkan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, wahai orang-orang beriman, kalian minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Agar supaya Allah mengabulkan semua, Allah memperbaiki semua, Allah memudahkan semua, Allah masukkan ke surga dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian juga di ayat yang disebutkan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dalam minta tolong kepada Allah untuk seluruh urusan kalian dengan cara sabar, dengan cara sholat. Sesungguhnya sholat itu berat bagi mereka yang tidak ngerti tentang makna sholat, berat bagi mereka orang munafikin, berat bagi orang mereka orang-orang yang malas, tapi bagi orang-orang yang khusyuk itu ringan, bikulis suluha suhulah, ringan, mudah, dan lapang dada dalam mengerjakannya. Mereka orang-orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perintah kepada rasul, otomatis kepada umatnya. Hendaklah perintah ajarkan keluargamu untuk menegakkan salat yang syar'i, sholat yang ditegakkan rukunnya, sholat yang ditegakkan wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, pembahami maknanya. Ajarkan demikian oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusfir alaiha, dan sabar di atas menegakkan sholat tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat yang lain, hadis-hadis yang sahih, sampai Rasul menyatakan, wa ma utiya ahadun wa fi riwayatin khairu wa awsah min as-sabr. Tidak ada pemberian Allah kepada hambanya, seorang hamba, yang lebih luas, lebih baik daripada pemberian sabar. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan tabi' tabi'in menyebutkan tentang keutamaan sabar. Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, as-sabru kunzun min kunuzil khair la yuqtihi illa li'abdin karimun alaih, kata Allah, kata Hasan al-Basri, bahwa sahabat itu kanzun, perbendaharaan, gudang dari gudang-gudang kebaikan yang Allah tidak memberi sabar ini kecuali hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Ma min 'abdin wahaballahu lahu sabran 'alal 'adza wa sabran 'alal bala wa sabran 'alal masa'ib illa utiya afdalan ma utihi ahadun ba'dal iman." Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah suatu pemberian sabar ketika ada, ketika diganggu, dihalang-halangi, dimaki, dan berbagai macam gangguan, dia sabar. Ketika bala musibah, ketika tertimpa bala, dia sabar. Ketika musibah, dia sabar. Melainkan orang ini, kata beliau, diberi oleh Allah yang paling afdol dari pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh Abu Malik rahimahullah. Beliau menyatakan dari kata beliau rahimahullah, "Mana la ahadun syai'an min jasimil khair nabiyyun faman dunau illa bisabr." Tidaklah seorang memperoleh kebaikan yang luas, kebaikan yang banyak, kebaikan yang betul-betul dirasakan nabi sekalipun dan juga di bawahnya nabi, melainkan dengan cara sabar, dengan cara sabar memperoleh kemuliaan dan kebaikan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Sulaiman bin Qasim menyatakan, "Kullu amalin," kata beliau, "yu'rafu thawabu." Semua amalan itu diketahui pahalanya. Seorang muslim beramal amalan yang soleh dibalas oleh Allah 10-700 kali lipat, kecuali sabar. Kata beliau, semua amalan anak muslim dan kaum muslimin diketahui jumlah nilainya illa sabar, kecuali sabar. Fallahu azza wa jal yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu oleh Allah diberi tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kata beliau Sulaiman bin Qasim rahimahullah, "Kalma'il munhamir," bagaikan air yang terus mengalir. Itu pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulia nilai sabar itu. Sabar ketika taat kepada Allah terus istiqomah. Sabar ketika menjauhi maksiat, sekalipun ditawarkan berbagai macam bentuk syubhat atau syahwat duniawi, tetap dia milih taat kepada Allah. Sekalipun berbagai macam bentuk rintangan yang dia hadapi, dia tetap tawaran-tawaran yang haram, tetap dia tinggalkan maksiat seluruhnya demi untuk menjalani sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika tertimpa musibah juga demikian. Kata beliau, "Lam yuqul ibadu afdal minas sabr bihi dakhala jannata." Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah yang lebih afdal daripada sabar. Karena dengan sabar itu seorang muslim masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu betapa nikmat sabar tersebut, sehingga hendaklah kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa untuk introspeksi diri, apa yang betul-betul sesuai dengan nas, dengan syar'i, dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita jalani istiqomah di atasnya, memohon kepada Allah akan dikabulkan. Demikian pula apa yang betul-betul maksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, kita mohon kepada Allah untuk kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan musibah apapun yang menimpa diri kita, adalah kita sabar, kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.